سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو ما برحت أصليهن بعد. وقال نعمان مثل ذلك. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kita masuk ke dalam bab 123, babu fadli sunan ratibah qabla al-fara'id wa ba'daha wa bayani adadihinna. Bab keutamaan sunat-sunat rawatib sebelum fardu dan setelahnya. Ini maksudnya keutamaan solat-solat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Dan penjelasan jumlah rakaatnya. Hadis yang pertama, yaitu hadis 94. Baik. Yaitu dari Ambasah bin Abi Sufyan, dia berkata di waktu sakit, di mana dengan sakit itu beliau meninggal dunia, dengan satu hadis yutasaru ilaihi, yaitu bergembira kepadanya. Jadi hadis ini merupakan hadis yang memberikan kabar gembira. Dia mengatakan, sami'tu umma habibata taqul. Aku mendengar Ummu Habibah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa sabdanya? Man salla itnatai asyrata raka'atan fi yaumin wa laylah. Siapa yang salat 12 rakaat pada siang dan malam. Yaumin ini dihitung dengan siang. Wa laylatin adalah malam. Jadi siang dan malam. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan baginya dengan solat 12 rakaat tadi sebuah rumah di dalam surga. Ini adalah kabar gembira. Amalannya sedikit tapi pahalanya sangat besar. Yaitu pekerjaannya hanya 12 rakaat setiap hari dan malam, dan pahalanya adalah sebuah rumah di surga. Kalau orang yang sudah dibuatkan rumah di surga, maka pasti dia masuk surga. Qalat Ummu Habibah mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ambasah Ibnu Abi Sufyan juga mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min ummi Habibah." Aku tidak pernah meninggalkan semenjak aku mendengarnya dari Ummi Habibah. Kemudian muhaddis atau perawi setelah itu juga mengatakan, qala Amr bin Aus, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah. aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Ambasah. Kemudian sahabat siapa? Perawi setelah Amr, yaitu Nu'man ibn Salim, dia juga mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus. Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Amr bin Aus. Hadis yang kedua, yaitu hadis 1695. Bunyi lafaznya, man shalla fi yawmin itnatai asyarata sajadah tatawwa'an. Siapa yang sholat pada setiap hari 12 rakaat. 12 sujud. Maksudnya 12 rakaat. Tatawwa'an. Ini maksudnya jadi diperjelas. Sholat yang umum tadi di atas diperjelas bahwasanya ini adalah tatawwu'. Itu sholat sunat. Buniya lahu baitun fil jannah. Maka dibangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Hadis yang ketiga, 1696. Masih dari Ummi Habibah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi. Maksudnya dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin itnatai asyrata rak'atan tatawwu'an ghaira fariidhatin." Tidak ada seorang hamba muslim pun yang mengerjakan sholat untuk Allah setiap hari 12 rakaat. Tatawu'an. Tatawu'an sukarela. Yaitu sholat sunat. Ghaira faridhatin. Bukan sholat fardu. Illa banallahu lahu baitan fil jannah. Kecuali Allah telah bangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Au illa bunya lahu baitun fil jannah. Atau kecuali dibangunkan baginya sebuah rumah dalam surga. Qalat Ummu Habibah. Ummu Habibah mengatakan, fama barihtu usallihinna ba'd. Apa katanya? Senantiasa aku mengerjakannya setelah itu. Waqala Amr, ma barihtu usallihinna ba'd. Waqala Nu'man mithla dhalik. Amr bin Aus juga mengatakan, ya, selalu aku mengerjakannya setelah itu. Nu'man juga mengatakan demikian. Nah. Lanjut dulu. Nah. أحسن الله إليكم وقال حدثني عبد الرحمن ابن بشر وعبد الله ابن حاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال عن نعمان بن سالم قال أخبرني قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله. وقال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر حاء وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب sajdataini wa ba'dal isya sajdataini wa ba'dal jumu'ah sajdataini wa ammal maghribu wal isya wal jumu'ah fa sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Ya. Hadis yang berikutnya 1697, yaitu hadis yang keempat dari Ummi Habibah. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin tawadda fa asbagha al-wudu." Tidak ada seorang pun dari hamba muslim dia berwudu maka dia sempurnakan wudunya. Thumma shalla lillahi kulla yawmin fa dzakara bimitslihi. Kemudian dia salat untuk Allah setiap hari dan kelanjutan hadisnya. Kemudian hadis yang berikutnya dari Ibnu Umar tentang penjelasan salat. Salatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla adh-dhuhri sajadataini wa ba'daha sajadataini. Aku salat bersama Rasulullah sebelum zuhur 2 rakaat, setelahnya 2 rakaat. Wa ba'dal maghrib sajadataini. Setelah maghrib 2 rakaat, wa ba'dal isya sajadataini. Setelah isya 2 rakaat, wa ba'dal jum'ati sajadataini. Setelah Jumat 2 rakaat. Fa amal maghrib wal isya wal jum'atu fa sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Ataupun maghrib, isya dan Jumat, yakni setelah Jumat, setelah maghrib, setelah isya, setelah Jumat, aku lakukan bersama Nabi di rumahnya. Ini adalah hadis tentang sunnah-sunnah ratibah yang sebelum dan setelah sholat fardu yang dicantumkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, dia mengatakan setelah dia mencantumkan hadis-hadis di atas, wa zada fi sahih al-Bukhari, di dalam sahih al-Bukhari ditambah qabla subhi raka'atain, sebelum subuh 2 rakaat. Hadis yang terakhir disebutkan dua setelah zuhur, apa, sebelum zuhur 2 rakaat, setelahnya 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, setelah Jumat 2 rakaat, tidak ada subuh. Lalu dilihat dalam sahih Bukhari ada ditambah di dalamnya, yaitu sebelum subuh 2 rakaat. Wa hadits sintani sinsinta asyarah, ini wa fi hadis Aisyah huna arba'an qabla adh-dhuhur wa rak'ataini ba'daha wa ba'da al-maghrib wa ba'da al-isya wa idza tala al-fajr shalla rak'atain. 12 rakaat ya. Dan di dalam sahih Aisyah, dalam hadis Aisyah dikatakan 4 sebelum zuhur. 4 sebelum zuhur. 2 setelahnya. Itu sudah berapa? Sudah 6. Setelah maghrib, setelah isya, dan apabila terbit fajar, solat 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat. Kemudian setelah subuh, setelah terbit fajar, 2 rakaat, berarti 6 juga. 6 tambah 6 adalah 12. Wa hadhi itsnata asyrata aidan. Ini adalah 12 rakaat juga. Kalau yang sebelumnya zuhur 2, sebelumnya setelahnya 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum setelah Jumat 2, setelah sebelum subuh 2. Semuanya 12 juga. Ya. Beliau mengatakan, walaysa lil asri dzikrun fis sahihain. Tidak ada bagi salat asar sebutan di dalam sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yani maksudnya salat sunat rawatib asar tidak ada disebutkan dalam sahihain. Wa ja'a fi sunani Abi Dawud bi isnadin sahihin an Ali radhiyallahu anhu. Datang di dalam sahih, dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asri rak'atayn. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sebelum asar 2 rakaat. Wa an Ibnu Umar عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن dan dari Ibnu Umar dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat sebelum asar 4 rakaat. Berarti dari riwayat Adi 2 rakaat berdasarkan riwayat Abu Dawud. Dari Ibnu Umar, Ibnu Umar meriwayatkan perkataan Nabi yang mengatakan Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat sebelum sholat asar 4 rakaat. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan beliau mengatakan ini hadis hasan. Berarti bisa dipegang. Wa ja'a fi arba'in ba'da adh-dhuhr haditsun sahihun an Ummi Habibah. Ada juga hadis 4 rakaat setelah zuhur. Hadis yang sahih dari Ummi Habibah. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala arba'i rak'atin qabla adh-dhuhr wa arba'i rak'at wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Siapa yang memelihara menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 setelahnya, maka Allah akan mengharamkan orang itu terhadap api neraka. Dan ini kata Imam Nawawi, sanad hadisnya sahih, rawah Abu Dawud dan Tirmidzi wa qala haditsun hasanan sahih. Berarti di sini ada berapa? 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Baik. Wa fi sahih wa fi sahih Bukhari, dalam hadis sahih Bukhari, an Ibn Mughaffal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib. Qala fi ats-tsalitsah liman syaa. Di dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Mughaffal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatlah sebelum maghrib. Pada ketiga kalinya Nabi mengatakan liman syaa, bagi siapa yang berkenan. Berarti ada salat sunat sebelum maghrib. Wa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari Muslim, an Ibn Mughaffal, dari Ibn Mughaffal juga, an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanaini salatun. Antara dua adhan. Maksud dua adhan ini antara adhan dan iqamat. Kalau seandainya kita duduk di masjid, adhan. Kemudian antara adhan dan iqamat. ada salat. Baina kulli adzanaini salatun. Antara dua adzan, setiap dua adzan salat. Wal muradu bil adzan wal iqamah, maksudnya adalah adzan dan iqamah. Fa hadhihi jumlatun min ahaditsis sahihah fi sunan ar-ratibah ma'al faraid. Ini adalah sejumlah kumpulan hadis-hadis yang sahih di dalam sunnah-sunnah ratibah yang dikerjakan beriring dengan sholat fardu. Berarti kalau tadi Ummi Habibah mengatakan 12, tentunya lebih dari 12. Ya, kalau kita rangkum, 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, 4 setelah sebelum asar, atau Nabi kata Ali mengerjakan 2 sebelum asar, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum maghrib, 2 setelah isya. Tayyib. Sebelum isya ada enggak? Ada. Apa dalilnya? Setiap azan dan iqamat ada sholat 2 rakaat. Sholatun, sholatunnya minimal sholatnya 2 rakaat. Kemudian sebelum subuh 2 rakaat. Qala ashabuna wa jumhur ulama bihadzal hadis kulliha. Ashabuna yani ulama-ulama Syafi'i dan mayoritas ulama mengatakan hadis-hadis ini semuanya. Wastahabbu jami'a hadhihi an-nawafil madhkura fil ahadits as-sabiqah. ولا خلاف في شيء منها عند أصحابنا إلا في ركعتين قبل المغرب. Maka mereka menganjurkan seluruh solat-solat sunat yang telah disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Tidak ada perbedaan sedikit pun, ya, di antaranya. Menurut mazhab Syafi'i atau ulama Syafi'i hanya di dalam masalah 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib menurut Syafi'i ya, fa fihi ma wajhani li ashabina ashharuhuma la yustahab was sahihu 'inda al muhaqqiqin istihbabahuma istihbabuhuma bi hadits ibn Mughaffal wa hadits wa haditsin ابتدى apa ابتدار ابتدارهم بحديث ابتدارهم السواري بها وهو في صحيحين. Menurut ulama Syafi'i untuk 2 rakaat sebelum maghrib itu terdapat 2 pendapat. Yang pertama tidak dianjurkan. Yang kedua yang sahih indal muhaqqiqin, bagi ulama yang menseleksi kembali bahwa dianjurkan 2 rakaat sebelum maghrib. Mana dalilnya? Yang pertama adalah hadis Ibnu Mughaffal. Yang kedua adalah hadis yaitu hadis ibtidarihim as-sawari. Jadi kalau mereka sudah mendengar azan maghrib, mereka bergegas segera pergi ke tiang-tiang. Ya, kenapa? Untuk apa tiang-tiang? Menjadikan sutrahnya. Untuk apa? Solat 2 rakaat sebelum maghrib. Itu ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka menurut mayoritas ulama, ya, menunjukkan kepada kita bahwa dianjurkan. Baik, qala ashabuna wa ghairuhum, berkata ulama kita dan yang lainnya, wa ikhtilaful ahadits fi a'dadiha mahmulun ala tawsi'atil amri fiha. Perbedaan hadis-hadis di dalam jumlah atau angka-angka atau jumlah rakaat, maka ditafsirkan bahwa ini ala tawsi'atil amri fiha. Permasalahan di dalam sholat ini lapang. Ya, tidak saklek 10 aja, tidak saklek 12 saja, tetapi lapang. Ada yang mau merutinkan 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, silakan. Ada yang mau rutinkan sesuai dengan hadis Ummu Habibah, 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Kemudian fadilatnya adalah Allah mengharamkannya kepada api neraka, silakan. Ya. Wa anna laha aqal wa akmal. Bahwasanya sholat sunat rawatib ini ada yang minimalnya, ada yang maksimalnya. Minimalnya yang mana? 10. Sesuai dengan hadis siapa? Ibnu Umar, hafiztu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya menghafal dari Rasulullah 10 rakaat, ya. Fayahsulu aslu sunnati fayahsulu aslu sunnati bil aqal. Ya. Maka dengan minimalnya kita sudah dapat sunnah. Berapa yang minimalnya 10 rakaat tadi. Walakin al-ikhtiyar fi'lul akthar al-akmal. Akan tapi kalau pilihan, kerjakanlah yang paling banyak, yang paling sempurna. Wa hadza kama sabaqa fi ikhtilafil ahadits ad-duha. Ini telah berlalu dari hadis salat duha. Salat duha itu berapa rakaat? 2 4 6 8. Minimalnya berapa? 2. Maksimalnya 8. Tengah-tengahnya 4 atau 6. Ya. Wa kama fil hadis al-witr wa ja'at fiha kulluha a'dadaha a'daduha bil aqal wal akthar wa ma bainahuma liyadulla ala aqal al-mujzi fi tahsil asl as-sunnati wa ala al-akmal wal awsat wallahu a'lam. Begitu juga hadis-hadis tentang witir. Datang hadis semuanya tentang jumlahnya yang minimal dan yang maksimal. Ya. Dan di antaranya, ya, antara maksimal dan minimal. Witir maksimal berapa? 11 rakaat. Minimal berapa? 1 rakaat. Maka boleh 1, 3, berapa lagi? 5, 7, 9, 11. Maksimalnya 11. Untuk apa guna? Liyadulla ala aqallil mujzi. Untuk menunjukkan minimal yang sahnya berapa. Di mana fi tahsili, bukan yang sahnya. Ya, minimal di mana kita sudah dapat sunnahnya, yaitu jumlah yang minimal. Kemudian alal akthar, alu akmal, yang paling sempurna, wal awsat, yang tengah-tengah. Jadi kalau bagaimana kalau saya rutinkan terus apa semuanya itu? Salat sunat rawatib. 4 sebelum zuhur. 4 setelah zuhur berapa? 8. 4 sebelum asar. 12. 2 sebelum maghrib. 14. 2 setelah maghrib. 2 sebelum isya. 2 setelah isya, 2 sebelum subuh, berarti 22. Ini yang berhubungan dengan rawatib, ya, itu maksimalnya. Kemudian kalau Jumat, ada lagi 2 riwayat Jumat, 2 rakaat atau 4 rakaat. Dan itu ada tenawo, nggak ada masalah. Sekali-sekali kita bisa lakukan ini, sekali-sekali bisa kita lakukan itu, ya. Begitu juga zikir, kadang-kadang juga bermacam-macam. Dan cara ulama mengatakan bagaimana mengkompromikannya, sekali-sekali kita lakukan ini, sekali-sekali kita lakukan ini. Dan kalau yang ini, maksimalnya mana, yang minimalnya mana, yang tengah-tengahnya mana. Tapi demikian, masih ada kekurangan atau yang masih sisa keterangan insyaallah besok kita sambung. Shalallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.